الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita masih pada syubhat yang kelima dan yang keenam berhubungan dengan permasalahan ma'iyatullah azza wa jalla. Yang kelima tentang ayat di surat Al-Mujadalah. Naam, dan penamaan surat ini bisa mujadalah, bisa mujadilah. Mujadalah maknanya apa? Kejadiannya. Nah, yaitu kejadian di mana seorang wanita mengeluhkan tentang perbuatan suaminya yang mendihar dia. Kalau mujadilah, apa maknanya Maulana? Tentang perempuannya, tentang wanita tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya boleh. Apa ayat tersebut yang dituduhkan oleh ahlul bid'ah bahwasanya para salaf melakukan takwil padanya? Inda ghirifi. Taib. Nah, di surat Al-Mujadilah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-ilm. Nah, kemudian menjelaskan tentang masalah munajat. Allah katakan, "Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kan." Kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kapan saja seorang melakukan bisik-bisik, berbicara dua orang, maka Allah yang ketiganya. Kalau lima orang, maka Allah yang keenam. Naam, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Naam, syubhatnya ahli bid'ah menuduh ahli sunnati wal jamaah memalingkan ayat ini dari zahirnya, dikarenakan seharusnya makna tersebut yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu atau bercampur dengan para makhluk. Ini syubhat mereka. Bagaimana menjawabnya terkhusus dengan ayat ini? Indah kabar mujahid. Yang terkhusus dengan ayat ini, ayat berhubungan dengan masalah ilm, ya tidak? Tentang masalah ilmu. Karena di awal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh." Di awal ayat membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ditegaskan lagi bahwasanya Allah Maha mengetahui dan melihat mereka. Menunjukkan bahwasanya kebersamaan yang dimaksud dan bukan kebersamaan zat, tapi kebersamaan dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ditutup ayat ini pula dengan apa? Penetapan ilmu lagi. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sehingga zahir dari ayat tersebut bukanlah bermakna apa? Bermakna bergabungnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tapi zahirnya memang jelas menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluk dari sisi ilmunya. Nah, kemudian ayat berikutnya di surat Al-Hadid. Naam, bagaimana menjawabnya? Indah Ridwan. Nah. Baik. Bahwasanya awal ayat Allah katakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Di sini khanifillah, na'am, di surat ini pada ayat yang keempat, na'am, termasuk ayat yang sangat penting dalam apa mensinkronkan antara sifat ma'iyah dan sifat apa istiwa. Kenapa? Karena dalam satu ayat disebutkan dua hal ini secara langsung. Di awal Allah katakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy-Nya. Apa makna istiwa? Indah ya Kasha. Ala wartafa'a, bermakna tinggi. Nah, benar atau salah kalau memaknakan istiwa dengan bersemayam? Indah ya Hudhaifa. Nah, tidak benar. Karena bersemayam akhanifillah, nah, makna yang lain dari apa yang disebutkan oleh para salaf. Para salaf memaknakan istawa dengan ala wartafa'a. Baik. Anda pun bersemayam, ini ada 6 konotasi yang batil badannya. Nah, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan sifat istiwa. Kemudian di pertengahannya Allah tegaskan tentang ilmunya yang maha luas, ya'lamu ma yalinju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas samai wama ya'ruju fiha. Nah, Allah maha tahu yang masuk ke bumi dan yang keluar darinya, yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Kemudian baru Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga sangat jelas ikhwan fillah, Allah bersama kita. Nah, dalam keadaan Allah di atas arsy menunjukkan kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan dari sisi ilmu, kemudian kebersamaan penglihatan. Allah maha melihat kita, Allah maha mendengar semua yang kita katakan, dan semua sifat-sifat rububiyah yang lain. Nah, bahkan di akhir ayat pun Allah tegaskan wallahu bima ta'malun basir, sehingga tidak ada celah bagi ahlul bidah khanifillah untuk menuduh na'am para salaf secara khusus dan mereka-mereka yang mengikuti metode para salaf dalam masalah ini, menuduh bahwasanya mereka melakukan takwil, ini tidak benar. Nah, dan menunjukkan tidak pahamnya mereka dengan konteks ayat. Kita lanjutkan masih dalam penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala secara lebih lanjut tentang sifat ini. Qala rahimahullah, wa'lam anna tafsir al-ma'iyyati bi zahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min 'uluwi Allah ta'ala bi dhatihi 'ala 'arsyih. Dan ketahuilah bahwasanya penafsiran ma'iyah dengan zahirnya secara hakikah yang sesuai dengan keagungan Allah tidaklah bertentangan dengan apa-apa yang telah sabit tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat-Nya. Nah, bahwasanya Allah tinggi di atas arsy. Karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Apa saja itu? Indaga Zakaria. Ulu zat, ulu qahr, ulu qadar. Dan yang dimaksud di sini satu dari tiga jenis tadi, yaitu ulu zat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat-Nya. Kenapa? Karena ulu jenis inilah yang diselisih oleh ahlul bidah. Sedangkan ketinggian dari sisi qadar, yaitu sifat-sifat Allah, semuanya meyakini bahwasanya Allah maha sempurna sifat-sifatnya, maha mulia sifat-sifatnya. Demikian pula dari sisi kekuasaannya. Hampir semua firqah menetapkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak tertandingi. Tapi dari sisi zat banyak yang mereka apa? Mereka mengingkari. Nah, di sini akhanifillah akan ditegaskan bahwasanya menafsirkan ma'iyah secara zahirnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya secara hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah, tidaklah bertentangan dengan sifat apa tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zat-Nya di atas arsy. Dan wa dzalika min wujuhin thalatha. Yang demikian itu bisa dilihat dari tiga sisi. Al-awwal yang pertama. Anna Allah Ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubin. Al-munazzahi 'ani at-tanaqud. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara keduanya. Keduanya ini maksudnya apa, Arin? Jama'a bainahuma. Huma ini kembali ke mana? Sifat ma'iyah dan sifat ulu. Allah gabungkan antara ma'iyah dan ulu. Untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam kitab-Nya yang sifatnya mubin. Ya, kitab yang jelas. Yang munazzah 'anit tanaqud, yang tersucikan dari ketidaksinkronan. Tidak akan mungkin ada dalam Al-Quran sesuatu yang sifatnya tanakut. Makna tanakut ikhwanifillah yaitu berbenturan satu sama lain, tidak sinkron, saling bertolak belakang. Ini makna tanakut. Wama jama Allahu bainahuma fi kitabihi fala tanaqudha bainahuma. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara gabungkan keduanya di dalam kitab-Nya, maka tidak ada tanaqud antara keduanya. Ini perkara yang wajib dipahami. Paham, Nafi? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah apa? Menyebutkan dua perkara ini. Ya, Allah gabungkan dua perkara ini di dalam Al-Qur'an. Ya tidak. Padahal Al-Qur'an adalah kitab yang sifatnya na'am jelas dan tidak ada tanakut padanya. Sehingga tatkala digabungkan dua sifat ini tentu tidak ada tanakut. Enggak akan mungkin ada tanakut pada na'am hal tersebut. Paham? Sehingga mesti sinkron ikhwani fillah. Nah, bagaimana mensinkronkannya itulah yang butuh bimbingan ahlul ilm. Tidaklah para ahlul bidah mereka menyimpang dari jalan al-haq dalam mensinkronkan makna Al-Qur'an kecuali dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada bimbingan para salaf. Maka perhatikan kalimat berikutnya, wa kullu syai'in fil Qur'an tadunnu fihi tanaqudha fima yabdu laka fatadabbarhu hatta yatabayyana lak. Dan semua perkara di dalam Al-Qur'an yang engkau sangka ada padanya tanaqud. Apa makna tanaqud tadi? Jangan sampai kita berbicara dengan kata ini tanakut ternyata tidak paham. Apa maknanya Mustafa? Kontradiksi, tidak sinkron, tidak saling apa, bertentangan. Baim, Hasan. Nah, semua perkara yang ada di dalam Al-Quran yang engkau sangka ada kontradiksi padanya, yang muncul di benakmu, maka tadaburilah. Ini jalan keluarnya akhwanifillah. Fatadabbarhu, tadaburilah kembali. Berarti sangkaan kita jelas yang salah. Sampai jelas bagimu apa makna yang hak. Sampai jelas bagimu na'am keselarasan ayat-ayat tersebut. Nah, dan seharusnya di sini tidak perlu koma kalimat, karena menjadikan kita berhenti di situ. Padahal bagusnya kita tidak berhenti di situ. Kita ulangi. Wa kullu shay'in fil Qur'ani tadhunnu fihi at-tanaqudha fi ma yabdu lak fatadabbarhu hatta yatabayyana laka qawluhu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, jadi kalau muncul sangkaan ada tanaqud di dalam Al-Qur'an, maka tadabburilah sampai jelas bagimu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah, seandainya saja Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Fa illam yatabayyan lak fa 'alaika bi tariqir rasikhina fil 'ilmi alladhina yaqulun amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kalau jelas maka ini yang diharapkan, ya tidak. Tapi kalau juga belum jelas, dia sudah mentadaburi ternyata belum jelas, maka wajib atasmu untuk menempuh jalan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, yaitu orang-orang yang mengatakan ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, sesuatu yang rancu yang belum dia pahami, dia mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Rabb kami, tidak akan mungkin ada ketidaksinkronan, tidak akan mungkin ada kontradiksi, tidak akan mungkin ada makna batil padanya. Paham sampai sini? Wakilil amra ila munzilihi alladhi ya'lamu. Harakati biar antum tidak bingung nanti. Wakilil amra, kalau tidak diharakati bisa-bisa apa? Membacanya wakullul amri, ya tidak? Nah, maksud syekh wakilil amra yaitu serahkan perkaranya. Pasrahkan perkaranya ila munzilihi, kepada zat yang telah menurunkannya, yaitu siapa? Siapa Faisal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serahkan perkaranya kepada zat yang telah menurunkannya, alladhi ya'lamuh, yang mengetahuinya. Dialah satu-satunya zat yang mengetahui hakikat. Naam, semua perkara. Wa'alam anna al-qusura fi ilmika aw fi fahmika wa anna al-Qur'ana la tanaqudha fi. Dan ketahuilah bahwasanya kekurangan itu na'am asalnya pada ilmumu, pada dirimu sendiri. Yang kurang itu pada ilmumu, juga pada pemahamanmu. Adapun Al-Qur'an tidak mungkin ada tanaqud padanya, tidak akan mungkin ada kontradiksi padanya. Dan ini kaidah yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Kenapa ya khanifillah? Karena dengan semakin jauhnya zaman dari zaman nubuwah, akan muncul berbagai macam syubhat yang mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja ya khanifillah muncul na'am orang semisal apa? Siapa yang dipukuli oleh Umar sampai berdarah kepalanya? Sabir. Baik. Yang dia apa? membentur-benturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan na'am syubhat di kalangan manusia saat itu. Dibentur-benturkan ayat. Nah, dan ini metode ahli batin. Adapun metode ahli sunnah qanifilah, yaitu bagaimana mereka mensinkronkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, bukan membentur-benturkannya. Nah, wa ila hadzal wajhi asyara syaikhul Islam fi qawlihi fi ma sabaq kama jama'a Allah bainahuma. Dan kepada sisi inilah Syaikhul Islam mengisyaratkan pada perkataan beliau yang telah lewat, yaitu dalam apa? Dalam penukilan dari Fatwa Hamawiyah, di mana beliau katakan di halaman 158 paragraf paling akhir, ikhwan. Perhatikan, wa dzalika annallaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal 'arsyi haqiqatan kama jama'a Allahu bainahuma. Lihat. Ya, Allah bersama kita secara hakiki dan Allah juga di atas 'ars secara hakiki sebagaimana Allah gabungkan antara keduanya di dalam Al-Qur'an. Yang tentunya tatkala digabungkan tidak akan mungkin ada apa? Ada kontradiksi padanya. Mafhum sampai sini? Qala wa kadzalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala kama fi Mukhtasar As-Sawa'id. Dan alhamdulillah ikhwan fillah, kitab Ibnu Al-Qayyim ini beliau mengikhtisar sendiri. Apa? Alhamdulillah ada yang apa mengikhtisarnya. Yang apa meringkas kitab tersebut. Sebab na'am Sawa'ikul Mursalah yang na'am asalnya yang belum diringkas itu na'am ada yang mafqud. Sampai sekarang belum apa? Belum tercetak dengan sempurna. Tapi alhamdulillah ada mukhtasarnya sehingga apa? Sehingga kita bisa mengambil faedah darinya. Dan kita ketahui Ibnu Al-Qayyim ketika membantah suatu syubhat belum bantah dari semua sisinya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Oleh karena itulah ikhwanul fillah, seorang ingin kokoh dari si aqidah dan bebas dari taklid, memiliki sabat dan tidak peduli dan dengan apa? Dengan prinsip apakah banyak atau sedikit, tapi dia melihat kepada dalil. Akan kita dapati ikhwanul fillah faedah yang banyak pada kitab-kitab mereka. Nah, bagaimana kokohnya Syekhul Islam Al-Taymiyyah, demikian pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dari sisi ini. Makanya para ulama kita menasihatkan untuk apa? Membaca kitab-kitab mereka, karena memang subhanallah. Nah, kekokohan mereka dalam akidah, juga kekuatan mereka dalam menjelaskan sangat berpengaruh bagi orang-orang yang membacanya. Nah, bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan sebagaimana telah kita sebutkan dulu, nah, orang yang awalnya ingin membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin melihat bagaimana na'am kesesatan-kesesatan beliau sebagaimana dituduhkan oleh na'am firqah-firqah yang ada saat itu, karena sangat banyak yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Na'am, siapa ini yang ditugaskan oleh apa universitasnya untuk bantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Siapa? Khalil Harras. Naam. Khalil Harras. Naam, diperintahkan dia naam menyusun naam suatu apa? Makalah diperintahkan karena dia sudah naam sudah mencapai tingkatan tinggi dari sisi belajar. Diterjunkan untuk bantah kitab-kitab Syekhul Islam. Mau tidak mau harus membaca. Tapi dengan sebab itu ikhwan fillah malah menjadi jalan pembuka untuk dia bisa mendapatkan hidayah mengenal mazhab salaf. Akhirnya mengakui bahwasanya apa yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah na'am adalah jalan yang hak. Akhirnya dia na'am merujuk kepada mazhab salaf. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana dalam Mukhtasar As-Sawa'iq Ibnu Al-Musini fi siyaqi kalamihi 'ala al-mithal at-tasi' mimma qila innahu majaz. Qala wa qad akhbara Allahu annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi mustawiyan 'ala 'arsyih. Wa qarana bainal amrayni kama qala ta'ala wa dzakara ayata surat al-Hadid. Nah, jadi ayat di surat Hadid ini sangat penting. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Sawa'iqul Mursalah, nah ini juga penting dalam azm. Dalam penulisan ya khani filah, ketika antum ingin menulis, kalau kitab itu na'am adalah kitab mukhtasar yang diikhtisar oleh orang lain, bukan pengarang aslinya, maka perhatikan kama. Maka dzalika Ibnu Qayyim kama fi mukhtasaris Sawa'iq. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana dalam Mukhtasar Sawa'iq, tidak kita katakan kama qala Ibnu Qayyim fi Mukhtasar Sawa'iq. Kenapa? Karena yang mengikhtisar bukan beliau, paham? Ini dikka, kejelian dalam apa? Dalam penulisan butuh ditiru ikhwan fillah. Nah. Karena pada zaman ini nah, banyak para penulis yang tidak memahami hal tersebut, membedakan antara kama dan fi ketika azu, ketika merujuk kepada suatu kitab. Nah, Ibnu Qayyim sebagaimana dalam Mukhtasar As-Sawa'iq, pada konteks pembicaraan beliau tentang contoh yang ke-9 berhubungan dengan hal-hal yang dikatakan itu sebagai majaz. Nah, beliau katakan di sana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Allah itu bersama makhluknya. Nah, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga apa? Istiwa di atas arsy. Jadi Allah bersama dengan makhluk, tapi Allah juga istiwa di atas arsy. Dan Allah gabungkan kedua-duanya di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Hadid. Nah, ayat yang ke-4 tadi. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. Kemudian Allah khabarkan bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Demikian pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya melihat amalan-amalan mereka dari atas arsy-Nya. Sebagaimana dalam hadits Aw'al, nah, Allah di atas arsy melihat apa-apa yang kalian lakukan. Cuman kalau kita lewati hadits Aw'al, derajatnya apa? Derajat hadithul Aw'al, derajatnya apa Ridwan? Da'if. Da'if dari isi matan, mungkar dari sisi, nah, da'if dari sisi sanad, mungkar dari sisi matan. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istiwa. Nah, dikhabarkan dalam hadis tersebut, dalam ayat tersebut, bersamaan dengan itu Allah Maha melihat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyatul ilm. Taib wal ihatah, di mana Allah melingkupi mereka dengan ilmu, penglihatan, pendengaran dan semua sifat-sifat rububiyah. Fa'ulumuhu harakati sehingga tidak mungkin. Fa'ulumuhu la yunaqidu ma'iyata. Maka ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Kenapa? Karena kebersamaan yang dimaksud bukanlah kebersamaan dzat. Nah, wa ma'iyatuhu la tubtilu 'uluwahu bal kilahuma haqqun. Dan sebaliknya, kebersamaan Allah tidaklah membatalkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedua-duanya adalah hak. Baik. Jadi kedua-duanya hak. yang wajib untuk kita tetapkan. Ini sisi yang pertama. Berarti kesimpulan sisi yang pertama, ikhwani fillah, intinya apa? Bahwasanya Allah gabungkan kedua-duanya di dalam kitabnya yang tidak akan mungkin ada kontradiksi. Tidak akan mungkin ada kontradiksi. Nah, sehingga tatkala digabungkan dua perkara tersebut, ya tentunya tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Nah, itu intinya. Berarti, nah, sifat istiwa haq, sifat ulu haq, demikian pula sifat ma'iyah haq, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna haqiqata ma'nal ma'iyah la tunaqidul 'ulu. Bahwasanya hakikat makna ma'iyah itu tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal istima'u bainahuma mungkin fi haqqil makhluq. Dan penggabungan antara keduanya, yaitu penggabungan sifat tinggi dan sifat bersama, itu bisa mungkin ada pada hak makhluk. Pada makhluk saja mungkin. Contohnya apa? Fa innahu yuqal mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Perhatikan. Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita terus berjalan dalam keadaan bulan bersama kita. Bulan bersama kita maksudnya apa? Bukan berarti kemudian bulan digandeng sama kitanya kan? Kecuali nama sama teman namanya bulan. Taib ini bukan yang dimaksud itu. Nah, taib mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya terus-menerus kita berjalan, na'am, dalam keadaan rembulan, na'am, bersama kita. Jadi bulannya tetap di atas, nah? Tetap di atas, cuma dia bersama kita. Ya sinarnya menyinari kita. Mafhum di sini. Ini untuk makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kalimat tadi, nah, dalam bahasa Arab, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana wa la yu'addu dhalika tanaqudan, dan yang demikian itu tidaklah dianggap sebagai bentuk kontradiksi. Wa la yafhamu minhu ahadun annal qamara nazala fil ardh, dan tidak ada seorang pun yang memahami kalimat tadi bahwasanya berarti bulannya turun ke bumi. Antum paham demikian enggak, Pak Ustaz? Hah? Hah? Enggak memahami demikian ya kan? Berarti masih waras. Ya tidak? Naam. Fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluq fa fi haqqil khaliqil muhiti bi kulli syai'in ma'a 'ulumihi subhanahu min babi aula. Maka apabila hal ini mungkin pada hak makhluk, maka pada hak al-khaliq, yaitu zat yang maha pencipta, al-muhit bi kulli syai', zat yang melingkupi segala sesuatu, nah, yang tidak ada sesuatu pun luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari si ilmu, nah, penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Nah, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentunya lebih mungkin lagi, ya tidak? Dikatakan Allah dan yang maha tinggi, namun dalam keadaan demikian Allah pun bersama dengan kita. Dari sisi pengetahuan, ilmu, dan pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Wadhalika li'anna haqiqatal ma'iyyati la tastalzimul istima'a fil makan. Nah, ini di garis bawah ini. Yang demikian itu dikarenakan hakikat ma'iyah tidaklah melazimkan, na'am, bercampur dalam suatu tempat. Seorang dikatakan bersama belum tentu harus, tidak ada kelaziman untuk apa? Untuk bercampur pada satu tempat. Nah, dan menarik kelaziman itu penting. Seorang menarik kelaziman secara benar. Karena banyak manusia akhwanifillah menarik suatu kelaziman, tapi dia menariknya salah. Seperti ini, ahlul bidah menarik kelaziman dari ma'iyah bahwasanya kalau bersama berarti harus bercampur, ya tidak. Padahal Naam, da ada kelaziman antara ma'iyah dengan apa? Istimak fil makan. Taib. Wa ila hadzal wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil fatawa al-Hamawiyah min majmu' al-fatawa fil mujallad khamis min majmu' al-fatawa. Ibn Qasim haythu qala wa dhalika anna kalimata ma'a fil lughati idza utriqat fa laysa dhahiruha fil lughah illa al-muqaranah al-mutlaqah min ghairi wujubi mumasatin aw muhadatin an yaminin aw shimal. Ini berarti kan agar antum tidak salah paham. Naam. Kalau sinyalnya naam muncul dan hilang, khawatir salah paham. Sinyalnya dikuatkan. Ya, baik. Taib. Perhatikan, ya. Syekhul Islam telah mengisyaratkan tentang sisi ini sebagaimana dalam Fatwa Hamawiyah. Dan Fatwa Hamawiyah ini masuk dalam jilid yang kelima dari Majmu' Fatwa. Beliau katakan bahwasanya kalimat ma'a, yaitu kata ma'a huruf jar ini, di dalam bahasa apabila dimutlakkan, maka zahirnya secara bahasa tidaklah menunjukkan ikhwanifillah kecuali al-muqaranatal mutlaqah. Yaitu apa? Muqaranah secara mutlak. Yaitu na'am, kebersamaan secara mutlak. Min ghairi wujubi mumasatin au muhadatin an yaminin au shimal. Tanpa ada na'am keharusan untuk adanya sentuhan atau berdampingan di sisi kanan maupun sisi kiri. Ini kata ma'al khalifillah. Baik. Seperti misalnya para sahabat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus kemudian mereka dekat sekali dengan Nabi, ya tidak. Tidak pula harus apa? Di samping kanan atau kiri Nabi. Tidak ada kelaziman. Yang penting na'am ada unsur kebersamaan. Paham? Fa'idha kuyidat bima'nan minal ma'ani dalat ala al-muqaranati fi dhalikal ma'na. Maka apabila dibatasi dengan suatu makna dari makna-makna yang ada, maka na'am akan menunjukkan tentang muqaranah pada makna tersebut. Yaitu muncul penetapan na'am lebih dari sekedar muqaranah afanifillah ketika apa? Dibatasi dengan makna tertentu. Contohnya fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana aw wa najmu ma'ana. Tentunya di sini muqaranah yang dimaksud na'am da apa? Da kemudian bersama-sama pada suatu tempat. Taib. Tapi tetap mereka berjalan dan rembulan tetap di atas. Tapi sinarnya senantiasa menyinari mereka. Paham? Wa yuqal, dan dikatakan hadzal mata'u ma'i. Nah, li mujama'atihi lak. Wa in kana fawqa ra'sik fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan. Dan dikatakan pula hadzal mata'u ma'i, barang-barang ini bersamaku. Kenapa? Dikarenakan kebersamaan barang-barang tersebut bersamamu, yaitu karena itu adalah milikmu. Walaupun na'am barang tersebut ada di atas kepalamu. Dalam artian engkau panggul, dikatakan hadzal mata' ma'i. Mungkin tidak. Mungkin saja. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala dari sisi makna ma'iyah ini, ikhwan fillah. Allah nah bersama dengan makhluknya secara hakikah. Wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqah. Ya, Allah bersama dengan makhluk secara hakiki, na'am, dan Allah pun berada di atas 'arsy-Nya secara hakiki. Kenapa? Dikarenakan ma'iyah yang dimaksud tadi bukanlah kebersamaan zat. Bukan kemudian Allah bersama bercampur di muka bumi, nah, tapi Allah di atas 'arsy-Nya dan ilmunya lah yang senantiasa menyertai semua hamba-hambanya. Demikian pula pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan yang lainnya dari sifat-sifat rububiyah. Ini untuk ma'iyah yang sifatnya umum. Wa sadaqa rahimahullahu ta'ala, fa inna man kana 'aliman bika muttali'an 'alayka muhaiminan 'alayka yasma'u ma taqul wa yara ma taf'al wa yudabbiru jami'a umurik fa huwa ma'aka haqiqatan. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Sebab siapa saja yang mengetahui na'am keadaan dirimu secara terus-menerus, melihat kamu muhaiminan 'alayka. Apa makna muhaimin? Apa maknanya Ahmad? Yang mengetahui segala-segala yang tersembunyi atas dirimu, ya tidak? Nah, yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi pada dirimu, mendengar apa yang kau katakan, melihat apa yang kau lakukan, mengatur semua perkaramu. Nah, zat yang seperti ini keadaannya, maka secara hakiki dikatakan apa? Dia bersamamu, ya tidak? Nah, walaupun dia itu berada di atas arsnya secara hakiki pula. Kenapa? Li'annal ma'iyyata la tastalzimul ijtima'a fil makan. Ini ditegaskan lagi oleh Syekh. Kenapa? Karena ahlul bidah sumber kesalahannya dalam masalah ini karena tidak paham kalimat yang terakhir ini. Nah, al-ma'iyyah la tastalzimul ijtima'a fil makan. Ma'iyah itu, kebersamaan itu tidak melazimkan harus bergabung pada suatu tempat. Ini pahami dengan baik sehingga kita akan bisa lepas dari apa syubhat ahli bidah seputar ma'iyah dan sifat ulu. Baik, barakallahu fikum. Kita ambil dua sisi dulu. Adapun sisi yang ketiga, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Pahami dengan baik, ikhwanillah. Nah, sengaja Syekh memperpanjang pembahasan ma'iyah karena syubhat begitu banyak memang, terutama dari orang-orang Asy'ariyah. Nah, yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini, yang pada zaman-zaman ini mereka mulai bermunculan, bermunculan syubhat-syubhatnya. Dulu tidak pernah didengar muncul dari apa dai-dai mereka menebarkan syubhat. Tapi ketika semakin tersebar sunnah, mereka pun menggeliat untuk menebarkan syubhat. نسأل الله العافية والسلامة والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت